Mitra bisnis, maraknya kehadiran minimarket dan pasar modern yang tumbuh seperti jamur di musim hujan, dituding sebagai penyebab utama rontoknya bisnis toko kelontong dan pasar tradisional. Banyak daerah yang kemudian mulai memperketat dan membatasi tumbuhnya usaha retail tersebut. Seperti di Probolinggo, Jawa Timur, Pemdanya sudah menghentikan izin pembangunan minimarket baru. Sedangkan di Jakarta, Pemda sedang merevisi aturan tentang pasar modern dan minimarket. Padahal, pembukaan minimarket memberikan kesempatan untuk berusaha jadi wira swasta serta membuka lapangan kerja. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, Tutum Ruhanta. Pak Tutum, bagaimana komentar Anda? Saya kira okelah, kita lihat niatan memang pemerintah daerah kita untuk mengatur. Tetapi apa yang mau diatur? Segeralah diatur, bukan ini dilarang, itu dilarang, sedangkan ini tingkat kebutuhan masyarakat yang harus diisi gitu. Saya kira pedagang-pedagang minimarket kita di sini terlepas dari anggota kita ataupun yang mempunyai 1 sampai 5, 5 sampai 10 masyarakat lain juga kan boleh memiliki. Itu juga masyarakat warga negara Indonesia kan yang harus dilayani. Saya kira hak asasi manusia untuk mendapatkan barang dengan murah dan mudah itu harus dipenuhi oleh negara. Negara memikirkan itu enggak? Coba saya tanya balik sekarang. Saya tanya cara mereka menyalurkan barang, mendistribusikan barang secara baik dan gampang itu dari mana? Sekarang kita ini sebetulnya yang harus diucapkan terima kasih karena kita ini menyalurkan barang yang kerjaan salah satu memang misi pemerintah adalah menyalurkan barang dengan murah dan mudah. Minimarket dan pasar modern sering dituding sebagai penyebab matinya pasar tradisional dan toko kecil, Pak. Itu orang yang mencari alasan untuk kita. Kalau terjadi persaingan itu, iya, saya tidak bisa membantah. Tetapi di dalam persaingan itu, kan yang kita ini kan buka toko dengan izin. Tetapi kalau you sudah mengasih orang izin, sekarang baru you teriak-teriak, you tidak lakukan pembinaan lagi terhadap di situ, baru you minta nanti orang ini minta 20%, minta ini itu. Saya kira harus duduk sama-sama, kita melihat tingkat kepentingan memberikan orang dengan berbagai alasan ini apa? Apakah tidak mendistorsi keseluruhan bisnis yang ada nanti? Atau juga terbebannya nanti kepada masyarakat banyak lagi gitu. Keberadaan minimarket dan pasar modern selalu dipermasalahkan ya Pak? Jadi gini, saya sebetulnya intinya akan mengikutin semua keinginan kalau bisa penerapannya secara baik untuk semuanya. Nah, tidak bisa satu aturan main hanya dilihat satu kelompok, yang kelompok lain dirugikan. Tidak bisa. Ya, ini kan yang dibicarakan orang politik. Orang politik kan maunya ada kepentingan dia. Ya kan? Bisa nggak sih sesuatu yang diatur yang sedemikian ini dengan yang ingin membantu di satu pihak tetapi menistakan sesuatu pihak lagi? Tidak bisa. Yang namanya aturan main itu harus berlaku adil untuk semuanya karena semuanya mempunyai hak yang sama gitu. Saya tidak melarang untuk mereka mengatur, tetapi tidak menyetujui kalau cara mengatur itu merugikan pihak yang lain. Itu aja. Demikian Tutum Ruhanta dan saya Rizal Andika.